عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم في نيه القبول والسلام يقول الدول محمد محمد سيدنا ونبينا محمد بن الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم في الى رأينا نبيه وصبيته من اليوم الدين مركزا الى رأينا عظم الوصية سنة الناس بأبني وزيني شعان قلقان من السلاحي وزيني شيخ محمد من عبد الكريم السلام المعداني شيخ مراشد عن قلقان دليل شيخ مشمان قلق من اسمع ربني الى رشيخ معظم ربي شيخ محمد من قدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. ربنا هذه الحديث كريم يغني قولك أن الله سبحانه وتعالى kembali bersama kita majikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita pada subuh yang kedua dari bulan Ramadan ini dapat semua ataupun dapat kembali melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia penyelenggara pelaksanaan takmir Ramadan dan berbagai kegiatan kuliah subuh ataupun istirahat itu. Pertama juga para kembali kita sama-sama menjadikan bahwa Islam kali dan yang kita nabi terima surah Allah dan juga para nabi yang kita Allah bersalim bersalim pada hari ini. Sebenarnya urut ini bukan harinya kan, jadi kalau aku pada dulu apa yang disampaikan dan apa tadi materi yang langsung disampaikan oleh panitia diminta ini masalah nilai ataupun manfaat pada pada kita. Jadi yang ingin kita baca di sini, nah sudah biasa ketahui bersama, sudah biasa ketahui dalam niat berada di sini. Jadi ini kedepannya lagi, mau lagi ini malah ini masalah nilai ataupun manfaat pada pada infak itu sendiri. Tadi sudah yang kita baca di antaranya, untuk Indonesia dan Malaysia, wafasa ilah pala dan hak. Itu adalah segala teman kita berkaitan dengan masalah kita meminta-minta ataupun masalah infak itu sendiri. Sedekah atau infak itu merupakan satu pemberian ataupun ya satu pemberian dari orang yang berkelebihan kepada orang yang berkekurangan ataupun orang yang memerlukan. Sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan daripada sedekah itu sendiri untuk menjadi bahan renungan kita semua tentunya. Dari berbagai macam hadis-hadis yang kita temukan dinyatakan di situ di antaranya kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tamna'ul tamna'u maitatasuhi wa-sadaqatu firris turba'u wa-dhana rafiqa wa ma'ala nabi. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya sedekah itu dapat menjaga bagi orang yang melakukannya dari mati yang pertama mati dalam keadaan jahat atau mati di dalam kejahatan. Nah ini, jadi sedekahnya itu dapat menjaga matilahnya, dapat menjaga orang itu mati dalam keadaan jahat atau subul khatimah. Yang selanjutnya juga sedekah itu atau Rasul, sedekah rahasia ataupun yang disembunyikan tidak diketahui oleh orang itu dapat memadamkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ada ada dua di hadis ini bersama sadaka itu dapat mencegah orang itu mati dalam keadaan jahat. Ya ini macam-macam aja kan orang mati dalam keadaan hal keadaan yang jahat yang ada nyaman di tempat di masyarakat ataupun diomongin oleh orang banyak. Nah ini, jadi sadaka itu dapat mencegah dari hal orang yang melakukannya dari hal yang demikian. Yang kedua tentunya Allah memadamkan daripada kamu kemurkaannya ataupun kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bapak ada sekarang yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedekah yang lainnya juga fadilatnya. Orang yang bersedekah itu mencegah ataupun sedekah itu dapat mencegah bagi orang yang melakukannya dari 70 pintu kejahatan. 70 pintu kejahatan terbuka. Kalau orang itu bersedekah, maka 70 pintu itu tertutup bagi orang yang bersedekah tadi. Jadi sedekah itu menutup, menghalangi orang itu daripada melaksanakan kejahatan. Nah ini luar biasa lagi anunya apa namanya fadilah daripada atau manfaat orang itu orang yang bersedekah. Hadis Nabi kata Rasulullah SAW, Inna sadaqata tadfa'u sab'ina ababan min as-sudi. Bahwasanya sedekah itu dapat mencegah ataupun menghalangi atau membentengi orang yang bersedekah itu dari 70 pintu atau jalan menuju kejahatan. Selanjutnya sedekah itu Bapak hadirin sekalian yang diberikan walaupun sedikit maka dia akan menjadi sebab ibadah yang lainnya yang walaupun sedikit juga dikerjakan mendapat pahala dari Allah SWT. Ini berkaitan dengan kata Rasulullah SAW, la tahyuna minas sedekah kamu kalau nabi. Jangan kamu itu malu bersedekah walaupun sedikit. La tahyu min Aqtail qalil fa'inna hirmana aqallahu. Janganlah kalian itu malu bersedekah walau memberikan sedekah itu walaupun sedikit sejuil ataupun serupiah memberikan sedekah itu karena itu sangat berharga ataupun tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi kalau kita bersedekah jangan sampai malu walaupun sedikit yang kita berikan. Nah ini nanti kembali kepada urusan hati kita ini. Jadi kalau kita main banyak lalu sedikit akhirnya, nah itu nanti tinggal masalah kayak kelakuan kita lagi. Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah SWT, masih kita dijelaskan tentang fadilah sedekah itu. Bahwasanya sedekah yang diberikan walaupun sebiji buah kurma kata Rasul atau dengan ucapan yang baik, maka ia akan dapat menyelamatkan dari siksa api neraka. Coba bayangkan sebiji kurma aja ini hebatnya. Ini ulun pernah menjalani ataupun mengalami dia. Jadi orang ini kisahnya meninggal dunia. Ada tahu urusan meninggal dunia, tapi ini di rumah. Baik di rumah, kemudian rumah ini oleh keluarganya minta dititipi lawan kita supaya dijadikan amal ibadah, kalau kami nggak mati. Kalau mati itu nggak tahu urusannya. Di sini rumah saya juga itu dia oleh anak abisi, dibikin abisi. Udah, kita cari makanan, rencana diulang orang atau langgan macam-macam, kemungkinan tempatnya kurang apa memungkinkan, jadi mungkin ada abisi, jadi udah apa oleh kita di motor beberapa keluarganya ada aja. Rumahnya ini malah dijual ya, duitnya sedang apa? Nanti pelanggar, ataupun ke tempat-tempat ibadah yang memerlukan. Dekatnya, keluarganya menerima aja usul kita. Lalu kita jualkan rumah tadi, dengan harga kurang lebih berapa 30 juta. Nah, jadi duitnya kita sedapkan. Dan sebagian sisanya hanya kita berikan untuk akan umurnya. Lalu apa yang terjadi Bapak Adi sekalian? Di yang di mayat tadi kan tahu urusan Tuhan ketinggalannya karena udah kena mewaris dia tak sejauh ini saudaranya. Lalu di situ nah, urus itu dimimpiakan baca uang kalau yang meninggal tadi. Tapi urus itu diminta waktu di kita mau ada di otak, bahas juga membaca uang baca uang. Baca uang kepada saya sama imat ya, ujar urus, lu mafian sudah mau jualan kan, bikin lu sudah kecekakan. Kenapa jawaban yang pertama-tama? Ujian yang pertama-tama jawabannya dari Pak Andre. Itu jawabannya. Nah, inilah dari bahwasanya ternyata apa yang dilaksanakan oleh orang yang hidup itu bagi orang mati itu ternyata atau bapak itu gambaran tadi berarti orang itu mah yang mati jadi apa namanya pun merasakan nikmatnya. Ini luar biasa dibandingkan orang yang kita masih hidup ini 30 juta kita dihitung. Adalah kita pernah masyarakat 30 juta? Ada tidak? Belum sampai mungkin kira-kira mau kira-kira urus ya Pak kan mungkin kira juga 30 juta bisa dapat masjid pelanggan jadi sendiri meninggal itu Pak tidak ada yang garansi ya di sisi Allah orang itu apa memiliki sedekah jariahnya kurang lebih 30 juta jadi di kota Kapan pun kita Pak sebagai di negara lain yang memerlukan dan jadi orang itu menjawab terima kasih dia ya. Pada dasarnya kata oleh kali meminta apa itu di apa perjuangan jadi di antaranya itu hanya satu biji kurma itu kan nilainya tadi kembali ke biji kurma itu dapat menyebabkan nah ini salah satu amalia ibadah yang rahasia di dalamnya yang kita tidak tahu yang menjadi kebanggaan yang menjadi bencinal tapi salah satu tidak tahu oleh apa tidak diketahui siapapun oleh karenanya disitulah duduknya kita jangan bosan-bosannya melaksanakan amal ibadah apapun khususnya lagi berkaitan dengan masalah sedekah ini di antaranya. Ini merupakan amal jariah sampai kapanpun selama masjid ataupun langgar itu digunakan orang maka pahalanya mengalir aja lewat orang yang bersangkutan. Itu di antara juga sedekah jariah. Bapak adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah itu bermanfaat atau memiliki nilai. Artinya sedekah itu tidak mengurangi jumlah harta yang dimiliki bagi orang yang melakukannya. Ini mungkin pada hari ini kita sedekah misalnya sedekah 10 ribu misalnya dari 50 ribu kan kurang loh 10 ribu tapi di sisi Allah sebenarnya itu tidak berkurang malah bertambah. Ini jadi kita jangan sampai ragu bahwa ini urusan harta ataupun urusan sedekah yang kita berikan. Kemudian sedekah itu memberikan keajaiban kata Rasul ataupun keistimewaan yang luar biasa bagi orang yang melakukannya. Inna sadaqata syai'un 'ajibun kata Rasul. Sesungguhnya di dalam sedekah itu merupakan syai'un 'ajibun, syai'un 'ajibun, syai'un 'ajibun tidak ada atau mengatakan keajaiban keistimewaan yang luar biasa yang Rasul sendiri pun sangat ajaib ataupun sangat heran melihat daripada nisbatnya sebuah sedekah yang diberikan oleh seseorang itu. Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedekah itu dapat mengalahkan kekuatan. Ini ceritanya di dalam sebuah hadis hadis dari Anas. Jadi apa kisahnya dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjadikan bumi ini lalu Allah jadikan di bumi ini atas seluruh bumi itu gunung. Nah lalu malaikat tanya nah, ya Allah, ada hal yang sekuat daripada gunung ini lagi yang menjadikan dari makhluk engkau? Ada kata Allah, yaitu apa secara gunung dijadikan Allah, itu adalah api. Kemudian ada hal lagi yang malaikat yang menjadikan daripada api ini? Ada di Allah itu air. Ada hal kata malaikat lagi yang terlibat daripada air ini? Ada kata Allah, yaitu angin. Ada yang lebih hebat, air. Ada yang lebih hebat dari mana air ini, ada kata Allah, yaitu angin. Ada pun juga, ya Allah, gunung, kemudian api, kemudian air, kemudian angin. Kata mereka, ada apa lagi yang paling hebat dari yang menjadikan siapa daripada air ini, yaitu angin. Daripada angin ini, ada kata Allah, yaitu seorang hamba, ataupun seorang ibnu Adam, seorang manusia yang bersedekah, atau yang berimpak dengan ketentuan ada empat syarat kata Allah Ta'ala maka dia akan mengalahkan dari kehebatan gunung uangnya gunung sebagai patah bumi kemudian hebatnya api itu kan besi yang kuat yang bakal kemudian api yang panas kemudian air yang mengalir kemudian kuatnya lagi angin nah ini ada empat syarat bila manusia itu bersedekah maka kalah semua yang disebutkan di atas tadi daripada hebatnya si manusia itu bila dia bersedekah. Pertama, orang yang bersedekah mengalahkan sedekahnya itu dapat mengalahkan yang empat macam di atas tadi. Nah, kalau ibadah keibadah. Yang kedua, syaratnya jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang yang menerima sedekahnya. Jadi kita bersedekah jangan sambil pamamai. Jadi duit menjelumai tapi omakan cewek-cewek. Kata kata. Ya kata, dari seluruh kita kita, ya Allah sebenarnya lalu menjadi sama kita. Ya mikir cewek, ya mikir. Assalamualaikum. Jadi Allah makanya, bila kita mau memberi, itu tidak tahu. Karena kita nilai diri, diri yang kuatnya bagus, artinya apa yang suka bersedekah, ada kita ada suatu diri kiri kita nih. Nah, ini pas, apa bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi yang menerimanya. Ada masuk tadi dari pada yang empat kebukaan data tadi. Jadi yang pertama, orang yang menerimanya, yang kedua jangan menyakiti orang-orang yang menerima sedekah. Yang ketiga, sedekah yang dikeluarkan berasal dari harta yang terbaik atau yang halal dari harta yang dimilikinya. Punya harta yang paling bagus itu nam paling hebat. Ada beberapa hari 20 bicara lah, ujian 20, kalau ada sedekah, yang paling disukai di rumah, sedekah kan lawan si orang akhir miskin ataupun orang nak apa yang kita berikan sedekah. Anda kan, nanti ini cara paham orang nak jadi sekarang paham dah nanti. Boleh dalam mana nanti di barangkan nanti ini turban nak lagi macam-macam di otak. Akhirnya nak lagi bapa mai. Udah aku ni lu, udah menjadi kita jangan nak. Jadi orang yang lebih seru dalam ada tarik nak lagi main ni kacau. Nah jadi yang ketiga, sedekah yang diberikan itu harus dari apa? Dari harta yang dicintai dari harta yang dimilikinya. Yang keempat syaratnya kalau nama dapat keibatan daripada burung, apa kemudian apalagi besi, kemudian api, air dan juga angin tadi adalah yang keempat. Ketika bersedekah hendaknya bersikap baik dan menyenangkan hati, jangan malah sebaliknya menyakitkan apa menakutkan dan menyakitkan hati orang yang menerimanya itu tadi sakit sama menerima dari apa apa yang menerima pada diterima tadi yang baru ya bu pada diterima dari waktu diterima itu bahwa mendapat apa mendapat kejadian atau makian dari nama memberi ini bisa terjadi karena yang ini jepak dalaman yang kita juga mak kemudian gitu, kita jangan sampai itu dia, jadi minta-minta, ya Allah, ini kan bapak, kita mau membayar, alhamdulillah. Jadi bila empat ini dilaksanakan oleh orang yang memberikan sedekah, maka menghibatkan nilai sedekah atau orang yang bersedekah dari itu mengalahkan hal yang demikian yang kita sebutkan tadi. Maka ada sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sedekah yang dilakukan dengan mangga gacak bagi si penerimanya, maka dikatakan dia lainan. Di akhirat kita digerakkan juga oleh malaikat. Itu jadi Nabi, jangan manahala sahirut. Ya Allah, maksudnya Allah kumpul. Masya Allah. Manahala sahirat. Nahar tahu, dan Rasul malaikat yaman nyaman. Barat siapa mangga gacak, ulang meminta-minta. Di akhirat kita digerakkan malaikat juga. Jadi sejauh malaikat digerakkan orang. Janganlah orang ada datang lagi ke rumah kita, tiga datang. Jadi kalau berkata ini, wa'amadna ila waladan harus, itu Qur'annya. Kalau orang minta kita, jangan tiga datang. Jangan ditelepon dia, atau jangan diancam main jam. Nah, jadi kita boleh, kita semua orang bersedekah. Apa kalau kita sedekah di tiga datang, ataupun di ancam-ancam dengan ancaman yang menyakitkan dan sebagainya. Maka dari segala yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah apapun yang kita berikan, misalnya tadi satu biji kurma, apalagi di bulan Ramadan ini kita membukakan orang yang berpuasa, menjelang buka puasa tadi, itu pahalanya kan sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Ini mah buka akan sama maghrib, jangan sama maghrib. Itu namanya pas mama cerah menurut. Jadi membuahkan kuasa dari Allah kita sama-sama misalnya ada kesempatan. Nah, sedekah yang diberikan apapun bentuknya setelah diserahkan oleh orang yang bersedekah, maka sedekah itu dia kepanggil. Ada lima ucapan, ada lima kalimat yang dikatakan oleh harta yang kita serahkan tadi kepada orang yang kita berikan. apapun bentuknya sedekah itu, baik berupa duit, uang, ataupun martabat, benda makanan di atas ujian, atau berpandir sedekah itu dengan lima perkataan. Kata sedekah, dulu aku pikir, sekarang engkau besarkan. Kedua katanya, dulu engkau yang menjagaku, sekarang aku yang menjaga kamu. Tiga, dulu aku musuhmu, sekarang aku menjadi kekasihmu. Empat, dulu aku hancur, sekarang engkau yang menjadikan aku kekal. Ini tidak masuk kekal dirinya, masuk di akhirat kan. Nah, yang kelima, dulu jumlahmu sedikit, sekarang engkau yang memperbanyak jumlahmu. Itulah lima kalimat yang diucapkan oleh sedekah yang kita keluarkan kepada si siapapun yang menerimanya. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di semua hadis juga diceritakan bahwasanya di dalam surga itu ada satu pohon yang bernama pohon Safa. Lalu dahan-dahannya atau ranting-rantingnya ini menjalar ke dunia. Itu di surga menjalar ke dunia ranting-rantingnya sama ikatnya pohon pemurah. Jadi ujar Nabi, siapa yang mengambil rantingnya satu aja, maka nanti kelak dia akan menarik ranting ini kepada orang yang mengambilnya di bawahnya pada dalam surga. Dan yang tadi itu juga, ya Allah nih saya mundur lah, betul kalau kita di dunia ini yang panjang lah akarnya tenangannya yang nggak banyak banyak itu namanya. Nah itu semuanya rumput ataupun sifatnya apa kayu, omi dia cuma lain-lain apa, menjalar-jalar ini panjang berarti orang. Hanya dari surga dia, ya, hanya dari surga menjalar ke dunia. Malam semuanya tadi sama. Artinya apa? Pemurah. Jadi pohon pemurah ini ranting-rantingnya atau dahan-dahannya menjalar ke dunia. Siapa kata Rasul yang mengambilnya dari dahan itu, maka nanti dia dahan itu sendiri yang akan menarik orang itu ke dalam surga. Sebaliknya kata Rasul di neraka itu ada juga pohon kerannya, artinya pohonnya bakil. Jadi pakai itu orang tua di neraka, dahannya sama juga menjalar ke dunia. Siapa yang mengambil dahannya, kayaknya ditariknya juga ke dalam neraka. Nah, itu ada di hadis Rasul SAW. Nah ini, makanya ada yang kapan Rasul, Asrafiyu karibu minan, minan karibu minan nas, wa karibu minan jannah, wa zahilu karibu minan abayu minan nas, wa karibu minan nas. Orang yang pemurah itu dekat dengan manusia, parah dengan surga. Tetapi orang yang pemurah itu jauh dari manusia, parah dengan neraka. Itu ada satu ungkapan hadis Rasul yang menyatakan tentang sifat batil itu. Terakhir, nah, barang. Sedekah itu supaya bernilai kayak apa? Sedekah dengan sedekah supaya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dua aja syaratnya. Dua ini dari kita. Dua ini dari siapa kan? Dua ini. Makanya kita jadi anak dorong, anak bersedekah. Maju umumnya pada waktu laki-laki dulu. Nah ini pertama sedekah itu supaya bernilai di sisi Allah kepala. Pertama ikhlas. Ikhlas itu apanya kita? Memikulkan itu apa? Teorinya apa itu? Ahlul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamani habbatin ambatat sab'ata nabilatin fi kullikum mulatin mi'atu haq mi'atu habbah wallahu yuda'ifu liman yasha wallahu ba'dan 'alim. Jadi sedekah yang kita berikan itu akan tumbuh ya Allah satu tangkai apa ha apa mahabbatin apa atau sab'at 7 tangkai menjadi terak-terak dalam berbiji itu diantaranya apa menjadi manja ada berganda-ganda. Jadi yang pertama orang bersedekah itu supaya bernilai pahala di sisi Allah adalah syaratnya ikhlas karena Allah. Bila kita bersedekah minta dilihat orang, tadi kan ada ya Allah supaya aku ditambah dengan bukti kampung jadi bertambah sekarang. Ayuhnya kita bertambah sekarang punya kita apa memotivasi orang yang pada mau bersedekah, mau bersedekah bagus aja yang memotivasi tadi supaya yang lain mau bersedekah. Mungkin tangan menyambat-nyambat anggaran kita gagal baju gagal hidup, akhirnya pada bagi lain di sisi Allah. Hanya ada ada ilah yang bisa dapatkan tadi. Nah, kedua syaratnya yang bisa dapatkan itu dari harta yang halal. Jadi apapun kita bersedekah, kita duitnya haram, hartanya haram, dari ngasih apa saja, hasil merampok, hasil apa, pokoknya ada dan nilainya di sisi Allah SWT rugi, ya apa? Bisa jangan kelanggar. Bila harta dan haram jangan kelanggar, maka dilanggar itu duha pada makbul. Mana ada yang haram? Ya Allah. Itu kalau anda pengayang, maka di bawah sembahyang pun tidak diterima Allah. Ibadah orang itu pernah pakaiannya mengandung harta nah haram dari ini saya juga sudah dapat orang aneh misalnya nih pada kira nggak tuh orang sapi tuh orang kan berisi bulan ramadan lah tapi jadinya hasil mana pokoknya hasil nah yang terus korupsi kan misalnya orang ini kalau intinya apa tahu ya pokoknya hasil dari nah haram lah ada dan nilainya di sisi Allah gimana mana di mana kita tahu ada kemana mana kita tahu di mana itu pada apa deh? Nah, pasti orang ya Allah, jadi nanti jangan bersedekah dengan harta yang haram itu apa? Apa namanya? Sia-sia nilai pahalanya dan kasihan orang yang memakai. Yang kedua supaya kita yang terakhir itu supaya kita ingatlah semangat bersedekah itu kepada Allah. Sehingga kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kita bersedekah ini duit yang kita julung adalah duit orang. Mohon mati kita bersedekah duit yang kita julung itu duit kita. Sampai kapan saja pian babila aja tatap seluruh hati kada nyaman itu kira-kira kalau ulun karena kita julung tadi duit kita mana yang masuk kita dalam masa kealaman kerja julung aja ini duitnya julung aja duit sini jadi kita ada mengenal lagi kalau duit ini duit kita berapa tadi buat kerja bisa ah tadi tadi untuk 2000 katanya ada 40 biar ingat tetap aku itu ini terlalu kau pikir banyak ya Allah punya nama kita tetapkan itu di hati kita tanamkan apa anggit Allah mungkin sama masyarakat kita maka kita insya Allah hati kita mungkin masih sayang dalam duit yang kita tetapkan oleh karenanya biar salah satu ini Allah sambat manusia salah satu yang bagus kita jaga mengkawa adalah kalau kita bisi duit jangan ditium duit duit jangan ditium, gak pake yang berhenti aja gak pake yang berhenti semuanya duit jangan ditium aku bisi ini cium dia bisi anak cium dia kalau duit jangan ditium anak ya Allah bisi duit ditium nah kalau ini mau ngarepin apa kata jadi apa yang bisa kita nyaman? Dicek-cek tuh itu ada. Kita nah, gitu ambil pulang. Ah, ya lah. Jadi kalau itu ya Allah, Pak Cahaya Nabi, itu orang kayak itu kan tulisan. Apa tuh? Anti haramun ala kulibat ini. Itu di pintu terbuka itu kan tulisan. Soalnya itu tidak akan menerima, tidak akan memperbolehkan orang yang bakil masuk ke dalam surga. Jadi siapa aja? Nilainya waktu bakil, surga tidak akan menerima tertutup pintu bagi orang yang bakil masuk ke dalam surga. Nah inilah diantaranya mudah-mudahan kita membaca diantara hikmah hadis Nabi ini. Mudah-mudahan kita ini jangan bakil di dalam hati. Karena sifat bakil inilah kata Rasul yang terakhir sama sekali nanti keluar di dalam jiwa seseorang yang berusaha membersihkan jiwanya atau hatinya. Bakil ini nama dia keluar. Punya usaha jiwa, punya ada tak sampai kejokon. Ini kok parah lagi nariannya. Yang ada tahu dia tuan guru kata aja, lalu pandang siapa? Kalau kan jadi tuan guru pada balik lagi parah tanggung. Awalnya, sama aja kita ini siapa aja. Jadi kok ini secara umum bakal itu penyakit hati yang terakhir kali nanti keluar di hati orang-orang yang membersihkan hatinya. Selama dia tidak membersihkan hatinya, tak sampai kejokon. Makanya kata Rasul tadi, di surga itu bertulisan di pintunya anti haram ala kulit batinin. Surga itu haram menerima orang yang bakhil. Ini di antara tidak bagusnya sifat bakhil itu kalau kita hati. Dan karenanya kalau kita bersedekah tadi, mari kita ikhlaskan karena Allah duit yang kita berikan atau harta yang kita berikan ini kita yakini bahwa itu adalah milik orang melalui kita insya Allah mudah-mudahan dengan proses itu hati kita ikhlas karena Allah Ta'ala dan yang selanjutnya juga kita bersedekah itu memang Allah yang menyuruh kita bersedekah Rasulullah menyuruh kita bersedekah jadi tadi kalau sedekah itu dapat menolak bala bisa kita bersedekah kalau dapat bala jangan kita lapar sedekahnya untuk melakukan bala ini maka kita dapat aja menolak bala kalau bersedekah ada wah itu tanah sama dijok ataupun apa yang dapat musibah, nah namanya namanya hadis lagi-lagi sekarang gak ada itu mungkin musibah nak kecil yang Allah berikan, sebenarnya musibahnya karena nak berikan Allah tapi dalam mereka berdagang jadi nak berikan Allah berikan masih oleh kali kita tetap bersama baik, jangan diserangkan. Andai pun dapat apa, dapat mendapat musibah ataupun dapat salah dan sebagainya, meskipun kita tetap bersama karena kata Rasulullah SAW, apapun musibah yang kamu terima, apapun bala yang kamu terima, itu sudah yang terbaik bagi Allah Ta'ala yang menjadi tanggungan Allah kepada engkau. Jadi kita harus tidaklah menerimanya. Ini berkaitan dengan masalah sedekah ini dan diri. Nah, jadi oleh karenanya mari kita sama-sama bersedekah sesuai kemampuan kita. Jangan kita simpan duit kita yang tidak ada manfaatnya juga. Lebih baik kita sedekahkan jadi pahala, jadi tebal, ya. Di akhirat, nah ini di antaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati meridai amalan yang kita laksanakan pada subuh ini. Ulun minta hal minta rida, sampai lagi ini minta hal minta rida pada depan ini memandai dia beratannya. Sekarang kita membaca, mengulangi apa yang sudah dia ketahui bersama tentang bagusnya bersedekah itu sendiri. Cuma aku tiga tanya, mungkin bingung bersedekah, apa nama julur, bingung kalau julur pada urut. Itu banyak politiknya. Demikian terakhir lagi, ya apa namanya, materi kita pada subuh ini. Lebih pulangnya, Allah minta alam minta reda. Dan mohon maaf kepada panitia penyelenggara. Lebih juga terima kasih. Dan semoga waktu yang diberikan. Berbeda Allah SWT. Mari kita semua amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.